Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah masuk di musim penghujan ini. Jadi ya kadang orang itu mengeluh, ya terang terus juga ngeluh, hujan juga kadang ngeluh. Ya, semoga kita tidak seperti itu, ya. Dan harusnya hal seperti ini juga tidak menyurutkan kita untuk beribadah, ya termasuk juga mengaji. Ya. Bagaimanapun keadaannya, ya kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada, ya. Untuk terus meningkatkan amal ibadah kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergeraknya seseorang beribadah atau tidak, kemudian semangat apa seseorang itu beribadah, itu adalah tergantung dari energi iman yang dimiliki. Ya. Kalau seseorang itu memiliki kekuatan iman yang kuat, yang besar, maka produk ibadahnya juga besar, banyak. Tapi kalau iman seseorang itu lemah, maka juga dia tidak akan mampu melakukan amalan-amalan yang besar ataupun amalan-amalan yang banyak. Jadi saya teringat tentang sabda Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu sebenarnya juga para sahabat hadir di situ. Ya, beliau bersabda, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bikasrati salat wala bikasrati siyam walakin sabaqakum bima waqara fi qalbih." Ya. Yang menjadikan Abu Bakar lebih unggul dari kalian, meninggalkan kalian, itu bukan karena banyak salat dan bukan pula karena banyak puasanya. Ya. Jadi kalau kita lihat Abu Bakar, Abu Bakar dalam jihad mungkin beliau kalah sama Khalid bin Walid. Ya. Kalau dalam masalah sedekah, mungkin Abu Bakar kalah dengan Utsman bin Affan ataupun dengan Abdurrahman bin Auf. Dalam rasa malunya mungkin kalah dengan Utsman. Karena Nabi sendiri bersabda, ya, orang yang paling pemalu dari umatku adalah Utsman. Ya. Misalkan yang paling paham tentang halal wal haram, tentang syariah, bisa saja Abu Bakar kalah dengan Ibnu Mas'ud. Karena Nabi sendiri bersabda, di antara umatku yang paling paham halal haram adalah Ibnu Mas'ud. Bisa saja juga Abu Bakar itu kalah dengan Abu Hurairah dalam hadis. Karena hadis dari Abu Bakar tidak bisa dibandingkan dengan hadisnya Abu Hurairah. Maksudnya sangat banyak hadis-hadis dari Abu Hurairah. Ya. Tetapi sekali lagi apa? Sekali lagi Abu Bakar unggul itu bukan karena masalah itu. Ya, beliau bersabda, Abu Bakar unggul itu karena apa yang ada di dalam hati Abu Bakar, yaitu dalam masalah iman. Maka saya katakan tadi, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran akan selalu disebutkan innal ladhina amanu wa amilus salihan. Maka Allah sebutkan dulu iman dulu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Gak mungkin orang-orang yang beramal soleh kemudian beriman, itu gak ada. Jadi orang-orang yang beriman dulu, iman dulu. Maka kalau iman seseorang itu kuat, maka amalan itu akan mengikuti. Maka dulu para sahabat beliau mengatakan, ya seperti ada sahabat namanya Jundab bin Abdillah, beliau berkata, "Kunna ta'alamnal iman qablal Qur'an." Ya. Dulu kami itu mempelajari iman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Ya. Jadi belajar iman dulu, bagaimana iman yang benar, bagaimana keyakinan yang kuat. Setelah itu Allah turunkan Al-Qur'an, barulah Al-Quran itu semakin menguatkan iman. Ya, jadi dulu para sahabat awal itu beriman, Al-Quran belum pada turun, ya baru beberapa surat ataupun beberapa ayat saja. Ya orang generasi awal belum diturunkan Al-Quran dulu kepada mereka, tapi mereka sudah beriman. Misalkan imannya Abu Bakar, ya misalnya imannya Abu Bakar, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bersabda, lawuzina imanu Abi Bakrin, ya. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya manusia itu lebih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan, seluruh manusia termasuk di dalamnya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan semua manusia sampai akhir hayat, sampai akhir dunia ini, kalau imannya disatukan kemudian ditimbang dengan imannya Abu Bakar, itu lebih berat. Nabi bersabda, la rajaha imanu Abu Bakrin, itu akan lebih berat imannya Abu Bakar. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Ada manusia yang imannya seperti ini. Maka dalam praktiknya kan begitu. Namanya Nabi gak pernah namanya sedikit pun meragukan apa yang datang dari Rasul, gak pernah itu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, orang Quraisy semua mendustakan, gak mungkin percaya. Orang perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina itu 20 hari perjalanan dulu itu, dengan kuda, dengan unta. Dan Nabi kok mengaku Isra Mi'raj itu dalam waktu satu malam. Maka orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy gak percaya itu. Bahkan ada orang-orang yang sudah beriman pun langsung murtad lagi. Ini semakin aneh, Muhammad ini aneh memang. Masa 20 hari kok satu malam? Dan begitu banyak orang yang murtad dari peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga orang-orang Quraisy kemudian mereka berkumpul, akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar. Disampaikan kepada Abu Bakar tentang sabda Rasul tadi, bahasanya beliau melakukan perjalanan dalam satu malam, ya dari Masjidil Aqsa ke Masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha. Apa perkataan Abu Bakar? Abu Bakar cuma berkata, apakah itu betul dari Rasulullah? Orang-orang mengatakan, ya itu dari Muhammad. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu dari Rasulullah, pasti itu benar. Ya, jadi semua orang mendustakan, tapi Abu Bakar mengatakan, pasti itu benar. Begitu juga misalkan di dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana sampai Umar itu meragukan, ya sangat. Ini sebuah pertanyaan dari Umar ya kepada Rasulullah. Ya, beliau berkata, ya Rasulullah, bukankah Anda sendiri yang sudah mengatakan kita akan umrah? Rasul menjawab, iya Umar, cuman saya tidak mengatakan tahun ini. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, bukankah kita mulia, kita mukmin, kita beriman kepada Allah, adapun mereka adalah orang-orang yang kufur. Kenapa kita mengikuti perjanjian dengan mereka? Jadi mereka sudah tinggal dari Madinah, tinggal tawaf saja, kemudian mereka harus pulang ke Madinah. Tidak jadi umrah. Marah sekali Umar di situ. Sebenarnya kalau diizinkan, diperangi itu sama Umar itu orang-orang musyrikin. Cuman ada perjanjian Hudaybiyah di situ. Apa jawaban Rasulullah pas diprotes Umar? Rasulullah hanya mengatakan, ya Umar, ini Rasulullah. Ya Umar, saya ini Rasulullah, utusan Allah. Jadi bahasa saya, kalau bahasa kamu ini enggak usah macam-macam, saya adalah utusan Allah, enggak mungkin namanya Allah itu akan menelantarkan kita, enggak mungkin itu. Ternyata itu pun Rasulullah masih, Umar itu masih ragu. Akhirnya beliau datang kepada Abu Bakar, dikatakan, ya Abu Bakar, bukankah Rasul sendiri yang sudah mengatakan kita akan umrah? Lah kita sudah ihram dari Madinah, tinggal tawaf kok tidak jadi? Bukankah kita muslim, kita mulia, dan orang-orang musyrikin itu mereka orang yang hina? Tapi kenapa kita ngikuti perjanjian dengan mereka? Ya, Abu Bakar hanya mengatakan, ya Umar, beliau adalah Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Sudah. Bayangkan, enggak ada sedikit pun keraguan di mana semua orang ragu-ragu. Bahkan Umar sendiri ragu dengan Rasulullah, Abu Bakar enggak pernah itu. Enggak pernah ragu sedikit pun. Maka disitulah kemudian Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Orang yang imannya benar, jujur. Benar imannya, enggak pernah sedikit pun ada keraguan. Maka iman di dalam Islam itu adalah al-yaqinu bil jazm, itu adalah sebuah keyakinan yang pasti, yang tidak boleh ada keraguan. Kita harus yakin api itu panas, begitu juga kita harus yakin bahwasanya kita itu akan melewati siratul mustaqim. Ya. Kepastiannya harus sampai seperti itu. Ya. Para sahabat mengimani tentang masalah gaib, tentang masalah hal yang berhubungan dengan syariat. Mereka sudah tidak pakai logika lagi. Mereka enggak pakai logika itu. Mereka hanya mereka bertanya, apakah itu betul dari Allah? Apakah itu betul dari Rasul? Kalau itu betul dari Allah dan Rasulnya, maka sudah jalan. Enggak pernah sedikit pun kemudian mempertanyakan. Ya. Nah, ini kan tentu berbeda dengan orang zaman sekarang. Sudah sampaikan, ini loh ayatnya. Masih ada yang tanya mungkin. Itu penafsiran siapa itu, Ustaz? Masih tanya lagi. kalau kita mungkin sampaikan ini hadisnya, mereka bertanya itu sahih enggak hadisnya itu, ataupun ada enggak perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah tersebut. Nah, ini cuman sebuah indikator saja. Kadang orang itu memang masih kurang yakin akan kebenaran datang dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, para sahabat kan jauh dari hal seperti itu. Sehingga apa? Dari iman yang begitu kuat inilah kemudian terjadinya sebuah lompatan-lompatan dalam kehidupan. Jadi perubahan hidup yang lebih cepat itu adalah harus didasari dengan iman, keyakinan. Orang kalau tidak yakin akan sebuah perubahan, gak akan pernah berubah. Ya. Orang kalau gak yakin dengan sebuah jalan yang ditempuh, ada solusi, ada hal, dia tidak yakin, dia tidak akan pernah mencapai hal tersebut. Begitu juga para sahabat yang memiliki iman kuat ini, para setelah Rasul memotivasi dengan berbagai amalan, terjadilah sebuah lompatan-lompatan kehidupan yang begitu cepat. Lahirnya peradaban baru di Arab. Ya. Kemudian Islam begitu cepat menyebar. Kenapa? Karena tidak ada keraguan di dalam iman mereka. Nah, maka inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iman semakin kuat, itu akan lebih baik. Dan keilmuan wawasan semakin luas, itu belum tentu lebih baik. Kita lihat sekarang banyak orang yang doktor, profesor, ilmunya kemana-mana, bicaranya kemana-mana. Sholat jamaah saja enggak itu. Kan aneh itu ya. Ini ilmu. Ilmu tidak memberikan jaminan amal seseorang itu baik. Tetapi kalau iman itu sudah tertanam, kita lihat kadang orang yang sebenarnya keilmuannya jauh di bawah kita, pemahamannya juga cuma sedikit, tetapi imannya sangat kuat. Ya. Sehingga apa? Di dalam dia menjalankan ibadah pun begitu dia menikmati ibadah tersebut. Ya. Dia bisa komitmen sholat jamaah di awal waktu. Dia menjaga betul ya, ilmu yang baru sampai kepada mereka. Tapi apa? Mereka ya amalkan itu dengan penuh keyakinan di situ. Dan ini lebih baik. Kenapa? Saya katakan tadi, Abu Bakar itu bukan mengungguli masalah ilmu, bukan mengungguli masalah jihad, bukan mengungguli masalah yang bukan itu. Tapi Rasul bersabda, Abu Bakar mengungguli kalian karena apa yang ada di dalam hati. Masalah iman, keyakinan itu yang sangat kuat. Sehingga walaupun mungkin sedikit yang dilakukan oleh Abu Bakar itu, tapi kualitasnya adalah tinggi karena ditopang dengan keyakinan yang kuat. Seperti dulu hadis yang pernah mungkin saya sampaikan, di mana Rasul itu, ini kuatnya imannya Abu Bakar, tentang sebuah amalan misalkan. Inilah yang sini mungkin dimatikan, gak apa-apa lampunya ini, biar laronnya gak ini. Kasihan nanti yang nyapu laron itu. Gak apa-apa ya. Jadi, bagaimana Abu Bakar, misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memimpin salat subuh. Kemudian beliau setelah salat subuh kemudian beliau bertanya kepada para jamaah, "Man asbaha minkum al-yawm shaiman?" Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berpuasa? Abu Bakar matan, "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang pagi ini sudah berinfak kepada fakir miskin?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang pagi ini sudah memberikan makan fakir miskin?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit?" "Saya ya Rasulullah." "Siapa yang pagi ini sudah mengiringi jenazah?" "Saya ya Rasulullah." Kapan itu dilakukan? Sebelum sholat subuh. Dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sebelum sholat subuh, beliau sudah menyantuni fakir miskin, sudah memberikan makan fakir miskin, sudah menjenguk saudara yang sakit, sudah mengiringi jenazah, dan dia berpuasa pada hari itu. Maka Rasul bersabda, "Di antara umatku ada seorang yang ada di antara umatku orang-orang yang dipanggil dari 8 pintu surga dan saya berharap itu adalah Abu Bakar." Bayangkan. Jadi ada di antara umat ini yang dipanggil dari 8 pintu surga dan saya berharap itu adalah Abu Bakar As-Siddiq karena dia paling lebih berhak untuk masuk dari seluruh pintu surga itu. Sekali lagi, mungkin ada orang yang qiyamul lailnya lebih banyak dari Abu Bakar. Ya. Ada orang yang puasanya lebih dari Abu Bakar. Ada orang yang jihadnya jelas, seperti kita lihat Khalid bin Walid bagaimana jihadnya. Tapi sekali lagi, janji Rasul ataupun kabar Rasul itu hanya kepada Abu Bakar. Sahabat yang dipanggil dari 8 pintu surga adalah Abu Bakar. Sekali lagi, itu bukan karena banyaknya wawasan, bukan banyaknya ilmu. Itu bukan karena banyak sholat, tapi karena masalah iman yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga apa? Seharusnya yang ada pada diri kita adalah bagaimana menanamkan iman, keyakinan yang kuat, ya. sebelum kita menambah ke ilmu dan wawasan di situ. Karena sekali lagi, ilmu dan wawasan belum tentu itu kemudian menjadikan kita langsung lebih baik. Tapi keyakinan yang kuat itu akan jauh lebih bermanfaat. Sekali lagi, iman itu adalah energi, iman itu adalah sebuah kekuatan yang mampu menjadikan seseorang itu beramal. Ya. Kenapa para sahabat mau hijrah dari Mekah ke Madinah yang belum jelas? Iman. Kenapa mereka mau berjihad walaupun jihad itu menyakitkan, sakit? Iman. Kenapa mereka mau berinfak seluruh harta, setengah harta dan apa yang mereka miliki? Iman itu. Kenapa mereka mau lapar pada saat harusnya mereka kenyang? Kenapa mereka mau terbangun pada saat orang itu tidur? Itu adalah iman. Orang yang tidak memiliki keimanan tidak akan mampu melakukan itu. Orang yang tidak memiliki keimanan untuk mengamalkan sebuah amalan, dia tidak akan mampu. Jadi ini hal yang sangat luar biasa. Misalkan juga tentang kisah wanita Homidiyah, wanita yang berzina datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya melakukan sebuah perbuatan yang mewajibkan saya kena hukuman. Dia zina, kemudian dia hamil. Bayangkan wanita, biasanya wanita itu pemalu. Biasanya wanita itu lebih menyembunyikan diri. Tetapi apa? Ini kualitas iman. Dia datang kepada Rasulullah dan ya Rasulullah, tegakkan hukuman atasku. Padahal seandainya dia bertobat ikhlas lillahi ta'ala, Allah terima tobatnya itu. Tapi apa? Karena iman yang ada pada dirinya. Sehingga dia mau datang kepada Rasulullah, ya, kemudian mengajukan diri, ya Rasulullah hukumlah saya, biar saya selamat di akhirat. Maka ditegakkanlah hukuman. Bagaimana kualitas tobat orang yang beriman? Nabi bersabda, seandainya tobat wanita ini kan Umar mempertanyakan ya, setelah wanita dirajam sampai mati, kan Rasul yang kemudian mensolati, mendoakan ampunan untuk wanita ini. Sehingga Umar protes, ya Rasulullah, Anda mensolati wanita ini. Dia pezina ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, ya Umar, ya, wanita ini bertobat dengan tobat yang seandainya tobatnya dibagikan untuk 70 orang Madinah, itu cukup itu. Maksudnya ada 70 orang Madinah yang berbuat dosa di situ. Kalau seandainya itu ditutupi dengan taubatnya wanita ini, maka cukup itu. Dan wanita ini dia bertobat untuk dosanya sendiri. Bagaimana Rasul tidak cinta kepada orang seperti ini? Walaupun dia berzina, tapi kemudian dia bertobat dengan taubat yang benar. Ya, maka Rasul bersabda, adakah orang yang lebih mulia dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih mulia dari orang-orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman ini kadang melahirkan sebuah amalan yang orang itu tidak mungkin itu. Tapi bagi orang yang punya iman, punya keyakinan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu bisa terjadi seandainya memang itu ada janji dari Allah dan orang itu sungguh-sungguh di dalam dia melakukan di situ. Ya. Nah, tingkat keimanan masyarakat itu juga akan mempengaruhi bagaimana perubahan yang ada di masyarakat. Nah, sehingga dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak menanamkan masalah keimanan. Keimanan terus ditanamkan. Masalah syariat itu tidak begitu banyak. Ya. Keilmuan pada zaman sahabat juga ilmunya sederhana, tidak rumit seperti ilmu zaman sekarang. Ya, tetapi apa? Disitulah keberkahan hidup. Kemudian juga bagaimana mereka bisa menikmati kehidupan dengan apa yang mereka ya terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang jadi masalah bagi kita adalah sekarang bagaimana kita menumbuhkan keimanan di dalam diri kita? Nah, ini adalah PR paling penting di dalam diri kita. Dan kita sekali lagi kita tidak mungkin mengandalkan orang lain. Kita tidak mungkin juga meminta orang lain tolong saya imannya ditinggikan, enggak mungkin itu. Zaman sekarang enggak ada orang seperti itu. Dan enggak bisa kita menyerahkan kepada orang lain. Maka sebagaimana disebutkan kaidah oleh para ulama bahasa al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu adalah naik turun. Yazidu bi ta'a wa yankusu bil maksiat. Iman itu naik dengan ketaatan kita, dengan amalan kita, dan iman itu akan menurun dengan kemaksiatan yang dilakukan. Begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Jadi dalam Islam itu berbeda antara pelaku sejarah dengan orang yang membaca sejarah. Beda itu. Orang yang sudah pergi ke tanah suci, ibadah di sana, rasanya enggak bisa disamakan dengan orang yang diceritain saja. Itu enggak akan sama itu. Orang yang misalkan beribadah di tanah suci dengan orang yang membaca buku bagaimana ibadah di tanah suci, itu enggak bisa di Gak bisa disamakan. Walaupun yang membaca buku ilmunya sudah luas kemana-mana, tapi walaupun yang pergi berangkat haji ilmunya sederhana, ilmunya cuma sedikit, tapi dia merasakan itu, itu gak bisa dikalahkan dengan orang yang ilmunya seluas apapun itu. Maksudnya apa? Orang akan imannya kuat seandainya dia mengamalkan itu, ya. Karena orang dengan mengamalkan dia akan merasakan fadilah sebuah amal, ya. Seperti tadi orang misalkan ke tanah suci, dia merasakan fadilah ibadah di tanah suci, dia rasakan betul itu. Sehingga apa? Enggak ada ceritanya orang kapok ke tanah suci, enggak ada itu. Ya. Yang ada adalah orang kembali dari sana adalah selalu berdoa bagaimana, ataupun misalkan orang tawaf wada, tawaf wada dari Ka'bah, pasti yang mereka doakan adalah ya Allah, tolong saya undang lagi ke sini. Itu pasti itu. Kenapa? Karena dia merasakan tentang bagaimana ibadah di tanah suci. Nah, kalau orang sudah merasakan fadilah amal seperti ini, dia akan kuat. Dia akan selalu berharap. Kalau dia punya kemampuan pun akan setiap saat untuk pergi ke sana. Dan ibadah seperti ini, jamaah sekalian dirahmati, itu bukan hanya ibadah di tanah suci. Ibadah apapun. Orang yang bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia akan menemukan fadilah sedekah itu. Sehingga kalau dia sudah menemukan fadilah itu, dia tidak mungkin akan tinggalkan amal itu. Begitu juga misalkan orang yang menjaga qiyamul lail, kemudian dia merasakan fadilah itu, dia tidak mungkin akan tinggalkan. Dia akan selalu ingin bagaimana dia melakukan itu. Begitu juga orang yang terbiasa dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kemudian dapatkan fadilah-fadilah itu, maka dia tidak mungkin akan tinggalkan amalan itu. Nah, para sahabat, kuatnya iman mereka adalah karena dengan mereka menemukan fadilah-fadilah di dalam amal itu. Sehingga enggak mau peduli lagi. Misalkan begini, sekarang misalkan digembar-gemborkan isu, misalkan kemarin isu itu apa di Mekah itu sekarang ada penyakit ini. Silahkan isunya seperti apapun, kalau orang sudah pernah ke sana, imannya ke sana, itu enggak akan pernah dipikirkan itu. Enggak akan pernah pikirkan. Betul juga iman. Iman kalau sudah kuat, orang mau bilang apapun, itu enggak akan ngaruh. Kenapa? Karena saya merasakan fadilah itu. Walaupun semua orang mendustakan, saya tidak akan pernah tinggalkan itu. Kenapa? Karena fadilah yang kita dapatkan. Lah inilah iman yang kuat itu yang seperti itu. Tapi kalau kita masih hanya berdalam tataran keilmuan, wawasan, maka kita tidak akan kuat iman itu. Justru begitu banyak kadang orang yang wawasannya banyak justru mempertanyakan agama. Orang yang keilmuannya harusnya luas, tapi justru kadang mempertanyakan kesahihan sebuah hadis misalkan. Nah, maka kalau iman seseorang itu kuat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu ataupun kita itu harus membagi amalan itu menjadi dua. Yang pertama adalah amalan yang berhubungan dengan pribadi diri kita saja, enggak ada urusan dengan orang lain. Dan yang kedua adalah amalan yang berhubungan dengan orang lain. Amalan berhubungan dengan orang lain misalkan adalah misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, nasihat, menyantuni mereka, membantu mereka, mendakwai mereka. Amalan seperti ini itu memungkinkan itu kita perhatikan orang. Dalam artian pada saat kita mau mengamalkan mungkin kita harus perhatikan bagaimana kesiapan mereka, bagaimana keadaan mereka. Jadi ada sebuah pertimbangan-pertimbangan dalam amal. Tapi bagi orang yang beriman, kalau amalan itu adalah amalan yang berhubungan dengan diri dia sendiri, itu adalah hukumnya haram. Seandainya dia mengamalkan tapi masih terpengaruh oleh orang lain. Kenapa? Karena amalan ini enggak ada urusannya dengan orang lain. Misalkan contoh yang mudah saja. Saya berjanggut. Janggut saya panjang seperti apapun, saya tidak akan peduli dengan orang. Kenapa? Enggak ada urusannya dengan orang lain. Ini amalan saya sendiri. Orang mau bilang seperti apapun, orang mau komentar seperti apapun, itu bodo amat. Ini adalah urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman. Ya. Kenapa kita harus yakin? Karena lah saya mengamalkan ini kan enggak merugi. Adakah orang yang dirugikan dari amalan ini? Enggak ada. Enggak ada yang dirugikan. Maka apa? Maka jangan terpengaruh dengan orang lain. Enggak ada urusannya kok. Maka dengan amalan pribadi enggak ada namanya hikmah. Yang ada hikmah adalah dalam berdakwah, dalam mengajak orang lain. Itu baru hikmah, maksudnya diperhitungkan. Ini mereka sudah siap belum? Bagaimana seandainya mereka disampaikan ini? Itu ada hikmah. Tapi berhubungan dengan pribadi, itu sudah. Kalau kita sudah tahu, kita jalankan. Karena tidak akan bersinggungan dengan orang lain. Nah, yang kadang jadi masalah lah begitu. Itu amalan pribadi, tapi dilihatin orang saja enggak jadi itu. Nah ini amal seperti apa kalau amal seperti ini? Ya ini amal seperti ini tidak mungkin akan menjadi sebuah amalan yang ikhlas, enggak mungkin itu. Ya namanya orang kan, orang lain kan komentar kan senang kan gitu ya. Ya bodoh amat kan itu kan ya urusan dia. Tapi kalau amalan-amalan yang sifatnya pribadi, kebutuhan kita, maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sudah tutup telinga, sudah kita tutup mata, ini urusan kita dengan Allah Subhanahu. Toh kita juga tidak merugikan mereka. Apa sih yang kita rugikan dari mereka? Kan enggak ada kan gitu. Ya udah. Kita jalan dengan ini sebuah keyakinan, iman itu harus seperti itu. Ya, sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan di dalam kita beramal. Ya. Ini juga berhubungan dengan bab ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bab masuk bab berapa ini? Sekarang di kitab tauhid itu. Bab tentang taat kepada ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab yang menjelaskan tentang barang siapa taat kepada ulama, taat kepada pemimpin ya, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah ya, ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan ulama ataupun pemimpin itu sebagai sesembahan. Ya, sebagai sesembahan di situ. Bab keberapa? 35, 36? 38, ya, bab ke-38. Ya. Nah, ini orang yang masih ya namanya taat ya, mengikuti orang yang enggak jelas ini itu tadi, karena dia tidak punya prinsip, tidak punya iman. Sehingga dia ngikut perkataan orang. Nah, maka di sini penulis memberikan judul barang siapa taat kepada ulama ataupun pemimpin dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Maka dia telah menjadikan ulama dan pemimpin itu sebagai Tuhan itu. Ini di antara bahaya taklid, bahaya mengekor. Islam itu sebenarnya dalam prinsip dasarnya Islam itu sangat membenci namanya mengekor. Islam itu mewajibkan kita adalah menuntut ilmu. Dengan ilmu ini apa? Kita jadi punya prinsip, kita punya pendirian, tidak hanya sebagai pengekor di situ. Nah, kenapa? Karena salah satu keburukan dari mengekor taklid itu adalah tadi orang jadi berlebihan, mengkultuskan, akhirnya jadinya menuhankan selain Allah, yaitu menuhankan kiainya, ulamanya ataupun pemimpin-pemimpin mereka itu. Jadi menuhankan selain Allah itu bukan berarti harus sholat kepada mereka, bukan. Misalkan kalau Allah sudah mengatakan namanya riba itu adalah haram, kok ada ulama mengatakan itu masih ragu-ragu? Misalkan ada yang mengatakan itu ya memang ada yang mengharamkan, tapi banyak juga ulama yang membolehkan. Misalkan seperti itu. Kok kita ikuti orang seperti ini? Berarti kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya taklid mengekor itu pada keadaan tertentu itu bisa mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misalkan dengan meninggalnya Rasul saja. Meninggalnya Rasul itu kan luar biasa ya. Umar lagi. Jadi memang Umar ini yang fenomenal sekali ya. Karena beliau tidak siap dengan meninggalnya Rasul kan begitu. Umar mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasul meninggal maka saya akan penggal lehernya itu. Kan Umar seperti itu. Enggak terima. Walaupun benar-benar Rasul itu sudah terbujur kaku itu. Tapi Umar tetap saya tidak. Siapa pun yang mengatakan, berani mengatakan kalau Rasulullah itu meninggal maka saya akan penggal lehernya. Karena Umar tidak percaya, ya. Ya walaupun belum melihat Rasul betul-betul sudah terbujur kaku di situ. Barulah di situ kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang kemudian buka Rasul SAW, kemudian beliau peluk, cium Rasul SAW. Setelah itu beliau keluar dan menyampaikan ayat. Dalam perkataannya dia mengatakan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal sebagaimana Rasul-Rasul sebelum Rasulullah juga meninggal. Di sini, jadi orang taklid kepada Rasul ya dalam hal seperti ini seakan-akan mempertuhankan Rasul itu haram, itu tidak diperbolehkan itu, apalagi kepada manusia. Ya. Jadi Rasul itu bukan dituhankan, tapi Rasul adalah diikuti, ya. Kalau beliau meninggal ya sudah, berarti terputuslah ataupun berhentilah syariat yang diajarkan oleh Rasul, dalam artian kita tinggal mengikuti apa yang sudah diajarkan. Tapi ada batas akhir di situ. Maka tidak boleh menganggap sampai kok Rasul kok meninggal. Ya Rasul adalah manusia yang juga akan meninggal. Nah, akhirnya apa? Di sini kan kemudian terjadilah namanya zaman Nuridah, zamannya kemurtadan, karena mereka mengatakan kami tidak akan membayar zakat kepada orang yang kami tidak tenang. Doa mereka tidak seperti doanya Rasul. Kita itu enggak mau bayar zakat seperti itu. Nah, di sini kemudian terjadi kemurtadan karena orang-orang tidak mau bayar zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena doanya Abu Bakar beda dengan doanya Rasul, ya. Jadi kalau mereka menyerahkan kepada Rasul itu beda dengan pada saat menyerahkan kepada Abu Bakar di sini. Nah, ini sebagai contoh saja. Maka di dalam praktiknya pun kita akan menemukan orang-orang yang ekstrim, mereka berlebihan kepada guru mereka, ya, kepada ustadz mereka, kiai mereka, syekh mereka, yang terjadilah seperti itu. Ya. Mereka mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam kaidahnya jelas di dalam Islam bahwasanya la ta'ata fi makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh. Maka misalkan disebutkan ya di dalam ayat yang sering kita dengar, misalkan surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, ya. Baik orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Allah katakan taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Setelah itu apa? Dan kepada pemimpin. Allah tidak sebutkan dan wa'ati'ul ulil amri minkum. Tidak dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang ketaatan yang sifatnya mutlak wajib itulah taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terikat dengan syarat. Seandainya apa? Seandainya orang itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Seandainya perintahnya, ajarannya ataupun apa nasihatnya itu sejalan dengan perintah dari Allah dan Rasulnya. Seandainya tidak, maka haram hukumnya kita mengikuti. Siapapun dia orangnya. Seperti misalkan di dalam athar yang disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama." Ibnu Abbas mengatakan, "Sungguh saya sangat khawatir kalian akan dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala itu." Kenapa? Beliau mengatakan, "Aqulu qala Rasulullah." Saya sudah mengatakan Rasul bersabda. Nabi bersabda. Kok kalian masih mencari perkataannya Abu Bakar dan Umar? Jadi kalau sudah tetapkan ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Rasul, maka haram bagi seorang muslim mencari pendapat lain, mencari hukum lain, mencari keadilan lain. Maka juga Allah sebutkan bahwasanya idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaru min amrihi. Tidak halal, tidak boleh, tidak seyogyanya bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah sudah qada, jika Allah sudah tetapkan sebuah hukum dan Rasul juga sudah menetapkan itu, dia masih punya pilihan-pilihan lain. Jadi kalau sudah ada firman Allah, ini sabda Rasul, maka sudah diam, jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kita gak usah cari-cari yang lain. Kenapa? Allah ancam itu. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Jika kalian melakukan itu, maka kalian akan ditimpakan sebuah fitnah yang besar. Para ulama, fitnah di sini adalah fitnah kesyirikan. Itu apa namanya? Syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam masalah ketaatan. Harusnya taat kepada Allah dan Rasulnya adalah prioritas utama, tapi dia masih mensekutukan ketaatan kepada selainnya. Aw yusibahum adabun alim, ataupun orang itu akan ditimpa dengan adab yang sangat sangat pedih di situ. Nah, jadi memang ya karena kehidupan ini yang bikin aturan Allah, ya harusnya kita yang orang yang hanya ikut aturan Allah ya sudah, harusnya kita tidak usah banyak komentar, ya seperti para sahabat saja. Ya kita ikuti saja apa yang datang dari agama ini, kita jalankan secara maksimal di situ. Jangan sampai ada terlontar di dalam lisan kita sebuah ungkapan-ungkapan yang seakan-akan mempertanyakan hukum. yang hukum itu datang dari Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya terjatuh kepada kesyirikan, yaitu syirik dalam masalah ketaatan. Nah, ini menjadi hal yang bahaya. Sampai Ibnu Abbas mengatakan, saya khawatir itu kalian akan dihujani batu itu dari langit. Ya. Seperti dulu mungkin saya pernah kisahkan ada orang Yahudi yang datang kepada Abu Bakar. Ya, mereka mengatakan, ayo kita datang kepada Rasulullah, datang kepada Muhammad, karena Muhammad itu tidak mengenal suap. Ya. Jadi mereka melakukan sebuah perbuatan dosa, mereka mencari keadilannya kepada Nabi. Karena apa? Karena mereka tahu, orang Yahudi tahu, namanya Nabi itu tidak mengenal suap seperti pendeta-pendeta mereka itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi. Diputuskan hukum, ternyata enggak terima itu. Keputusannya Rasul enggak diterima oleh mereka. Akhirnya apa? Mereka datang kepada Abu Bakar, dikatakan, ya Abu Bakar, kami melakukan begini-begini, kira-kira hukuman apa yang paling pas? Dan Abu Bakar menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Sama akhirnya. Mereka enggak terima juga. Kemudian mereka datang kepada Umar. Nah, Umar di sinilah yang bisa memberikan jawaban. Ya. Ditanyakan kepada Umar, ya begini-begini, kemudian Umar bertanya, sebelum ke saya, kalian pergi kemana? Mereka bertanya, saya datang kepada Muhammad, kemudian juga saya datang kepada Abu Bakar. Apa jawaban mereka? Jawabannya sama, begini-begini. Tunggu. Ambil pedang, keluar di pedang. Dibunuh semua. Bagaimana dengan keputusan Rasul, kalian masih mempertanyakan, kok datang kepada aku, kedatang ke Umar? Enggak mungkin itu ya. Maka hukumannya, jawabannya bukan dengan mulut lagi. Hukuman, jawabannya lah dengan pedang di situ. Maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang yang menolak hukum Allah, menolak keputusan dari Rasul, itu kita enggak boleh cari pilihan lain. Kalau memang kita tidak mampu menjalankan, maka jangan sekali-kali nolak. Nah, kalau masalah mampu tidak mampu kan relatif ya. Setiap kita, anjuran kita hanya menjalankan sesuai kemampuan kita yang maksimal. Tapi jangan sekali-kali kita menolak, seakan-akan kita tidak ridho, seakan-akan kita tidak menerima keputusan dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikatakan dengan kesyirikan dalam masalah ketaatan di situ. Nah, ini jadi ini penting jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, karena kita hidup, kita mendapatkan keilmuan-keilmuan yang selalu bersifat logika, yang harus selalu logis. Sehingga kebiasaan melogiskan keilmuan ini kadang terbawa dalam masalah agama. Sehingga kadang timbul keraguan di dalam diri kita. Kalau kita mengikuti agama ini, kok enggak bisa saya pahami ya, kok enggak logis ya. Ya memang agama ini susah dilogiskan. Orang kita kentut saja suruh wudhu, kan apa sih hubungannya kentut dengan wudhu kan? Ini enggak bisa dilogiskan seperti itu. Nah, maksudnya begitu, kita hidup di zaman sebuah keilmuan yang keilmuan itu selalu inginnya dilogiskan. Nah, sampai ini terbawa dalam masalah agama. Sehingga apa? Kita perlu berhati-hati di situ. Jadi agama ini tidak bisa dilogikan, walaupun ada beberapa syariat yang itu bisa dilogiskan. Tapi bukan berarti semua agama itu harus logis di situ. Nah, disinilah mungkin pada saat kita ketemu hal-hal yang itu kadang tidak masuk di dalam logika kita, maka jangan sekali-kali kemudian terlontar di dalam ucapan kita sebagai ungkapan yang seakan-akan tidak setuju ataupun menolak dari keputusan Allah dan Rasulnya. Karena itu bahaya sekali. Karena itu nanti mengakibatkan seorang terjatuh kepada yang namanya kesyirikan di situ. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang bab 38 ini ya, tentang masalah ketaatan kepada orang yang namanya ulama, pemimpin kan orang manusia. Jadi ketaatan kita kepada mereka, siapapun dia ya, atasan kita, pemimpin kita, bos kita, siapapun dia ya, kalau dalam masalah halal haram itu adalah kita hanya berkiblat, kita hanya mengambil dari Allah dan Rasulnya. Allah lebih suwab ya, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.